بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوان في الدين أعزكم الله، pada majlis yang pertama telah kita uraikan secara singkat tentang salafi dan maknanya. Dari apa yang diuraikan barakallahu fikum, ada beberapa poin penting yang penting untuk kita pahami, yang dari situ kita akan bisa membedakan mana salafi yang sesungguhnya dan mana pula orang-orang yang hanya mengaku-aku berafiliasi kepada salafi padahal dia berseberangan dengan salafi. Yang pertama adalah salafi sama dengan Islam yang benar adalah sebuah manhaj, metodologi dalam beragama yang diletakkan langsung oleh Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala yang mensyariatkannya, yang membimbingkannya melalui wahyu-wahyunya kepada para anbiya wa rusul alaihi wasallam. Sampai pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga menegaskan kembali bahwasanya salafi ini tidak ada pencetusnya dari kalangan Bani Adam. Tidak ada pendirinya di kalangan Bani Adam. Kalau membicarakan siapa pencetusnya, siapa yang meletakkannya, jawabannya Allah Rabbul Alamin dalam wahyu-wahyunya. Nabi-nabi dan Rasul-Rasul alaihi wasallam yang menyampaikan kepada umatnya. Kaum mukminin di masing-masing era nabi-nabi tadi, para pengikut beliau dari kalangan kaum mukminin yang meneruskan tongkat estafetnya menyampaikan kepada umat setelahnya. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan kepada umatnya, dilanjutkan oleh salafus saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama dari masa ke masa sampai hari ini, sampai menjelang kiamat nanti. Sehingga ketika ada yang mengatakan, oh salafi itu dicetuskan, didirikan oleh Muhammad bin Saud, negara Saudi misalnya. Oh dia dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, Wahabi misalkan. Itu semuanya adalah tuduhan semata, hoax, tidak benar. Atau mengatakan oh salafi itu adalah pengikutnya Ibnu Taimiyah atau pengikutnya Ahmad bin Hanbal, itu hoax, dimunculkan oleh orang-orang yang memang tidak suka dengan Islam. Ada sebuah penjelasan penting disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, salah seorang ulama sunnah dari kota Madinah yang telah wafat ulama ini. Beliau punya kitab namanya Imdadus Salafi. Bi usul wa qawaid fil manhaj salafi. Belum menjelaskan terkait dengan bab ini, saya bacakan Arabnya supaya mantap. Belum mengatakan wa'lamu barakallahu fikum anna salafiyata lam yu'assisha ahadun minal bashar fi zamanin aw makan. Ketahuilah Barakallahu fikum, bahwasanya salafi, pemahaman salaf, mana salaf tidak dicetuskan, tidak didirikan oleh siapapun dari kalangan umat manusia ini. Di era manapun, di tempat apapun. Tidak ada. Belum menegaskan. Falam yakunu syaikhu Muhammad ibn Abdul Wahhab ma'akhihi al-imam Muhammad ibn Su'ud mu'assisaini lis-salafiyah. Dua nama ini disebutkan langsung. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mereka katakan sebagai tokoh Wahhabi bersama dengan saudaranya Muhammad bin Su'ud, pendiri negara Saudi Arabia. Mereka berdua bukan pendiri salaf, bukan pencetus paham salaf. Wala man qablahuma min ahli ilmi wa imati dini wa du'atil haq ila hadhihi al-hanifiyah muassisina laha. Tidak pula ulama-ulama sebelum mereka dari kalangan para ulama, para imam, imam agama ini, para dai-dai kebenaran yang mendakwakan Islam dan sunnah ini, mereka semuanya bukan pendiri salaf. Seperti Ibnu Taimiyah, murid-muridnya bukan pendiri salaf. Begitu pula ulama yang sebelumnya, imam mazhab 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, bukan pendiri salaf. Bukan pula wa man samaina min al-a'immah wa al-tabi'un wa la ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula orang-orang yang telah kami sebutkan nama-nama mereka dari kalangan para imam-imam kaum muslimin atau para tabi'in atau bahkan para sahabat Rasul sallallahu wala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan pula di kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala man madha min man qablahu min nabiyina wal mursalin wassalam. Tidak pula nabi-nabi rasul-rasul sebelum beliau. Mereka semuanya bukan pendiri salaf. Bukan pencetus salaf. Belum mengatakan bal hiya min indillahi jalla wa ala. Yang namanya salaf, mar salaf, pemahaman salaf itu datangnya dari Allah jalla wa ala. Jabihan nabiyuna wal mursalun. Nabi dan rasul yang menyampaikannya kepada umat. Ballahu 'anillahi ma aradahu min al-'ibadi syar'an. Mereka para anbiya wa rasul alaihi wassalam yang menyampaikan dari Allah jalla wa ala apa yang Allah kehendaki untuk hamba-hambanya. Kemudian setelah mereka para nabi dari para sahabat, kemudian para tabi'in, dan yang setelah lagi dari kalangan para ulama-ulama sunnah dari masa ke masa, mereka hanya menyampaikan saja manhaj salaf ini. Pencetusnya Allah Jalla wa'ala, pendirinya Allah Jalla wa'ala, yang meletakkannya Allah Jalla wa'ala, kalau dikatakan sebagai muassis. Sekali lagi, mara salaf itu wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Al-Quran, wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Sunnah Rasulullah SAW, wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Sementara mereka semua, para nabi, para rasul, para sahabat, mufalliqnya saja. Yang menyampaikan dari Allah Jalla wa'ala, barakallahu fikum, bukan pendirinya, bukan muassisnya. Dipahami gitu? Ini yang pertama. Jadi mohon maaf kalau ternyata ada di tengah-tengah kita, di masyarakat kaum muslimin yang berafiliasi kepada salaf, kepada salafi, kepada sunnah, kok ternyata ada pendirinya, kok ada pencetusnya, kok kemudian, mohon maaf ini, ada struktural, gimana bahasanya, itunya, kok ada pendiri, kok ada pimpinan pusat, pimpinan wilayah, negara, daerah, cabang, ranting, maka dia bukan salafi. Mohon maaf, salafi adalah Islam yang benar. Tidak ada yang semacam itu. Paham ya? Paham itu? Tidak ada istilah pendiri salafi Aceh Tamiang. Tidak ada. Bukan salafi itu katanya. Ha, ia mengatakan salafi, tidak paham apa makna salaf. Ya kan kami kan dari Tamiang, itu daerahmu saja. Terkait dengan pemahaman, engkau sedang berupaya sekuat tenaga berislam dengan benar. Engkau berilmu, mengkaji, mempelajari Al-Quran, bimbingan Rasulullah SAW, keterangan para ulama dalam semua bab agama yang ada, kamu ilmui, kamu amalkan. Nah, engkau berjuang, berusaha sebagai seorang salafi. Tapi tidak ada di situ berdiri salafi. Ada Ustaz Fulan, Ustaz Afif. Yang ini loh ya, jangan yang ini. Namanya sama, tapi kurang panjang dia. Barakallahu fiikum. Oh bukan, dia hanya seorang da'i saja. Ustadz da'i yang menyampaikan pemahaman Ustaz kepada umat. Dan dia gak maksum. Yang maksum, manhajnya. Ini Islam yang benar. Dipahami ya? Tidak ada itu semua. Jadi mohon maaf, tidak ada kemudian, ini sering tak ulang-ulang ya, supaya paham. Tidak ada yang namanya ID. Apa ini? ID card, kartu identitas, kartu anggota, nah, dipasang di sini, anggota Salafi Aceh Tamiang. Oh tidak ada, dia nggak paham Salafi berarti. Tidak. Sekali lagi Salafi Muslim yang berjuang sebagai Muslim yang baik, yang soleh, yang bertakwa, yang sesuai dengan bimbingan Islam yang benar. Muslim secara umum. Barakallahu fiikum. Dipahami ya? Paham? Yang kedua. Dari apa yang disampaikan di atas, saya ulang lagi. Yang namanya salafi, sama dengan Islam yang benar, kamil syamil. Sempurna menyeluruh bimbingan-bimbingannya. Sebagaimana Islam, sempurna dan juga syamil. Menyeluruh bimbingan-bimbingannya. Komprehensif. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ma'idah. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku cukupkan nikmatku atas kalian. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sempurna. Tidak ada yang kurang. Cukup nikmatnya Allah ridai sebagai agama Islam. Barakallahu fiikum. Maka dikatakan akmal itu kamil dan dia syamil. Sehingga salafi sama dengan, ini saya ulang-ulang, sama dengan Islam yang benar itu syumuliyah. Bimbingannya menyeluruh, menyentuh semua aspek kehidupan umat manusia. Islam berikan bimbingan dalam semua hal. Dari perkara-perkara yang sangat pokok, yang sangat penting, bimbingan akidah, keyakinan yang benar, keimanan, prinsip keimanan, ketauhidan, ibadah, amalia, akhlak, adab, semuanya, sampai urusan dunia, sampai urusan kenegaraan, semuanya, dunia, akhirat, dijelaskan dalam Islam yang mulia ini, dibahasakan, disampaikan dalam salaf ini, namanya syumuliyah. Tidak ada satupun yang lepas dari bimbingannya. Barakallahu fikum. Tetapi secara praktek dakwahnya, ini contohnya para Rasulullah SAW, mereka prioritasnya mendakwakan perkara-perkara pokok dan prinsip. Perkara akidah, perbaikan akidah umat, ketauhidan umat, keimanan umat. Supaya kuat akidahnya, benar keimanannya, murni ketauhidan dia. Ibadah tanpa syirik, muslim tanpa kufur, supaya kuat. Jadi sampaikan lebih fokus bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Mengajar bersunnah Rasul, sunnah, sunnah, sunnah, dengan makna bimbingan beliau, ajarannya beliau SAW, yang termaktub dalam Al-Quran, hadith, dengan pemahaman para salaf. Saya dikata sunnah, sunnah. Dibacakan usul sunnah, prinsip sunnah, mahas sunnah, sunnah, sunnah. Dengan makna bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Dibahas dengan manhajiyah. Manhaj, manhaj. Ini, diterangkan bagaimana berislam dengan benar. Ini metodologinya. Ini manhaj. Ini yang paling pokok. Yang paling utama, yang paling sering mereka sampaikan. Di samping juga menerangkan semuanya, masalah fikih, hukum syariat, akhlak, adab, pembersihan jiwa, etika-etika, segala macamnya, bab dunia, semua dibahas. Tapi yang paling pokok adalah ini. Dikarenakan itulah yang didakwakan, dicontohkan para rasul alaihi salam, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Qala insyaallah. Ketika ada orang yang mengaku sebagai salafi, berafiliasi kepada salaf, ternyata yang dia amalkan, yang dia serukan, yang dia sampaikan juz'iyah dari Islam, sebagian kecil Islam, parsial, hanya itu yang disuarakan, bahkan menjadi ikonnya, syiarnya, seakan-akan Islam hanya ini. Itu bukan Islam, itu bukan salaf. Mohon maaf. Ciri-ciri orang yang hanya mengaku sebagai salaf itu bukan salaf. Mohon maaf juga, di luaran sana banyak orang-orang yang berafiliasi kepada salaf. Tapi yang disuarakan jihad, jihad, jihad, jihad, jihad. Di kepalanya cuma jihad, jihad, jihad, jihad. Ada apa enggak ada? Kok enggak ada komentar ini? Ada apa enggak ada? Hanya. Masya Allah. Menggambarkan kepada kaum muslimin di luar sana seakan-akan salafi sama dengan jihadis. Islam itu hanya jihad. Salaf hanya jihad. Yang dibicarakan jihad, jihad, jihad, jihad, jihad, jihad. Terus itu yang dibahas. Seakan-akan itu syiarnya, itu ikonnya. Gak ada lagi yang lain. Dari sini kita langsung tahu, oh dia bukan salafi. Loh, kok langsung bisa begitu? Salafi itu Islam yang kafah. Bukan parsial, semata-mata jihad. Menjelaskan jihad boleh, banyak ayatnya, banyak hadisnya, diterangkan di buku fikihnya ulama, kitabun jihad, boleh. Tapi jadi masalah besar ketika Anda mengopinikan kepada umat, Islam hanya jihad, salafi hanya jihad. Seakan-akan itu syiarnya, itu adalah ikonnya. Salah besar. Itu bukan salafi. Itu namanya jihadi. Kita bisa mengatakan penyimpangan-penyimpangan mereka dari sini saja ya. Dipahami ya? Itu juz'iyah bukan syumuliyah, itu bahasa Arabnya. Itu parsial bukan menyeluruh. Salafi, Islam yang benar itu kafah. Itu kafah. Yang kedua, kita tahu itu bukan salafi. Dari sisi, dia selalu menyampaikan bab jihad. Seakan-akan nomor satu. Contoh, para Nabi dan para Rasul, contoh Nabi kita Muhammad SAW, contoh para salaf kita, bukan ini yang nomor satu. Apa yang nomor satu ya, kawan? Tauhid, akidah, pembenahan akidah umat, tauhidnya umat, dibenahi kesolehannya, ketakwaannya, ibadahnya. Itu nomor satu, bukan yang ini. Tandanya yang kedua, dia menyalahi metodologi, manhaj, semua Nabi, semua Rasul. Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, tanyakan kepada mereka, apa yang Anda maukan dengan jihad? Ternyata mereka prakteknya, jihadnya, melawan pemerintah. Anti pemerintah. Jika mereka mengkafirkan pemerintah, yang dia lawan orang-orang sipil yang enggak tahu menau, yang ada di negara-negara kita, yang lagi menikmati panorama indahnya Aceh ini, yang menikmati panorama indahnya tempat-tempat yang lain di Indonesia Raya ini, itu yang mereka bunuh, itu yang mereka serang, itu mereka bantai. Tapi yang kena kaum muslimin yang enggak tahu menahu, anak-anak, perempuan yang tua-tua. Banyak muslimin sedikit sekali yang muslim. Coba lihat bagaimana ulama menerangkan tentang jihad. Itu banyak keterangan yang ada di fikih atau kitabul jihad, ayatnya banyak, hadisnya banyak. Pelajari, telaah itu. Ternyata dalam fikihnya para ulama kita semua madhab sepakat yang namanya jihad itu wewenang pemerintah, bukan rakyat. Jihad wewenang pemerintah, penguasa, penguasa yang punya hak untuk menyuarakan jihad. Bendera jihad di tangan penguasa. Masyarakat kepingin berjihad, izin pemerintah, wajib izin pemerintah, dengan komando pemerintah, bersama dengan pemerintah. Mereka yang menginstruksi, mereka yang mengomando, mereka yang memimpin. Bukan swasta, bukan rakyat. Barakallahu fikum. Lah yang tadi, jangankan izin, jangankan dikomando pemerintah, mereka melawan pemerintah. Mereka mengkafirkan pemerintah. Mereka antipati kepada pemerintah. Sangat berseberangan dengan makna jihad yang disampaikan oleh para ulama kita. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam tentang masalah jihad, al-imamu junnatun yuqatalu miwara'ihi wa yutaqabih. Yang namanya imam, penguasa, pemimpin, junnatun, tameng, perisai dia. Diperangi musuh di balik tameng ini. Dan umat Islam bersembunyi, ya mereka berhati-hati dari musuhnya di balik tameng tadi. Tergambar ya, ini tameng. Itu musuhnya kaum muslimin. Ini tameng adalah penguasa kita. Musuh diperangi di balik tameng ini. Muslimin sembunyi di tameng ini melawan musuhnya. Ini siapa ini? Penguasa Anda. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Sahih Muslim. Beliau adalah Imam Madzhab besar Madzhab Syafi'i yang menegaskan ini hadis menegaskan kepada kita yang namanya yang namanya jihad, yang namanya perang melawan musuh-musuh agama itu di bawah komando pemerintah dengan instruksi pemerintah. Barakallahu fikum. Yang ini yang katanya salafi ini yang menyuarakan jihad ini ternyata melawan pemerintah, anti pemerintah, salah jihadnya. Dari awal sudah enggak jelas ini salafinya. Penerapan jihadnya salah. Sehingga bukan salafi. Jihadis bukan salafi. Salafi bukan jihadis. Mungkin tanya lu, apakah enggak ada jihad dalam ada? Kita tidak menggaris ada, tetapi ada hukumnya, ada etikanya, ada aturan mainnya. Ini diantaranya. Dengan penguasa kita, dipilih penguasa kita, dengan izin penguasa kita. Barakallahu fikum. Supaya paham saya, Yakhwan ya. Di sebuah negara, kayak negara Indonesia lain, Yakhwan. Yang dikatakan mujahidin, itu TNI Polri. Karena mereka pasukan yang dibentuk oleh pemerintah kita. Kalau yang dipakai perang TNI berarti TNI-nya ya Pak. Itu sebagai mujahidin kita. Antum itu sipil. Bukan siapa-siapa. Ketika nanti misalkan berandai-andai semua enggak kejadian. Misalkan betul-betul ada jihad yang syar'i, musuh-musuh agama menyerang kaum muslimin. Ada jihad. Itu yang memimpin langsung penguasa kita. Sekarang siapa namanya? Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Udah ganti lo ya. Barakallahu. Wafaqallah. Hafizallah. Beliau memimpin. Yang tampil nanti ya pasukannya. Antum di rumah aja. Mujahidinya ya pasukan yang berlatih selama ini. Kalau mereka muslimin menggunakan nama jihad. Kalau mereka non muslimin bela negara. Itu nama istilahnya apa Pak? Silakan berperang. Mereka penguasa yang menentukan barakah. Ketika penguasa meminta rakyat sipil yang maju, akan dipilih sama mereka. Antum siap-siap saja. Baru dikatakan syar'i. Dipahami ya? Hadza huwa. Ini contoh. Dimulai dari parsial. Sebuah pemahaman yang parsial. Bukan komprehensif. Berujung kepada penyimpangan. Bukan salafi. Barakallahu fiik. Dipahami ini? Paham tuh? Sehingga sekali lagi. Teroris, radikalis, jihadis. Bukan salafi. Salafi bukan mereka semua. Barakallahu fiik. Jihadnya salafiyin itu dengan penguasanya, dengan pemerintahnya, dipimpin penguasanya, seizin penguasanya, di bawah komando penguasanya. Kalau Anda rakyat sipil, diminta andil dalam jihad. Kalau tidak, ya banyak ibadah-ibadah yang lain. Sholat yang benar, ya, ngaji yang tepat, gitu ya, taklim, beramal soleh yang bagus, jadi warga negara yang baik, yang soleh, akhlak yang mulia, gitu ya. Yang perang biar penguasa. Antum diminta siap maju. Barakallahu fikum. Di luar sana barakallahu fikum. Juga cukup banyak orang-orang yang mengatakan salafi-salafi. Berafiliasi kepada salaf. Salaf. Salaf. Tetapi yang disuarakan hanya semata-mata khilafah. Ada apa enggak ada? Ada apa enggak ada? Eh? Ada ya? Khilafah, daulah Islamiyah. Khilafah, daulah Islamiyah. Selalu itu yang disuarakan. Tema apapun yang dikaji ke ujung-ujungnya. Menuju kebangkitan Islam dengan khilafah. Ujungnya khilafah tadi itu. Saatnya khilafah mengguncang dunia. Temanya itu keren beken. Ya silakan bahas tema itu, silakan aja hanya orang. Tapi ketika Anda mengatakan kami berafiliasi kepada salaf, kita lihat, ternyata itu syiar mereka, itu ikon mereka, selalu menyuarakan ini, khilafah, khilafah, daulah, daulah, daulah. Seakan-akan Islam hanya ini, salafi hanya ini, kata lagi yang lain. Kita mengatakan bukan salafi. Kenapa? Parsial dia. Salafi, Islam yang benar adalah sumuliyah. Mencakup pembahasan yang semua secara kafah. Yang kedua, menyalahi bimbingan Nabi dan Rasul. Mereka memulai dengan apa ini? Tauhid, akidah. Tauhid, akidah. Bukan dengan masalah khilafah. Tidak? Yang ketiga, kalau mendapati sejarah dakwahnya Nabi Muhammad SAW, beliau dalam dakwahnya dari mulai awal sampai akhir selalu memulai dakwahnya dari arus bawah, bukan dari atas. Penting atau baik-baik. Dari bawah, perbaikan umat, perbaikan masyarakat, individu masyarakat, person to person, diajari akidah yang benar. Jadi warga negara yang soleh, yang bertakwa. Jadi warga negara yang berakhlakul karimah. Dari bawah diajari. Diajari. Bukan dari atas. Lihat sejarah Nabi. Sirah Nabawiyah. Dari mulai awal fase Mekah. 13 tahun di Mekah. Apakah pernah belum menyuarakan daulah khilafah, daulah khilafah, daulah khilafah. Yang belajar sirah. Jawabannya. Tidak pernah satu kalimat pun. Yang disampaikan tauhid, akidah, pembenahan akidah umat, diislamkan yang kafir, diislamkan yang muslim, dikuatkan muslimin dengan akidah yang benar, tauhid yang benar, ibadah yang benar. Pindah kota Madinah, 10 tahun di kota Madinah. Yang perlu sampaikan hukum syariat, bagaimana hukum agama, bagaimana sholat, zakat, puasa, haji, akhlak, adab, semuanya disampaikan. Tidak ada pembahasan daulah, khilafah, tidak ada. Barakatikum. Itu yang ada pada beliau. Begitu Islam menyebar di kota Mekah, menyebar di kota Madinah, terus menyebar di kota Mekah, sampai Jazirah Arab, Muslim semua kala itu. Nah, dengan Fathu Mekah. Mereka berbondong-bondong masuk Islam di akhir-akhir masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah ya, tanpa menyuarakan, tanpa mengeluh-elukan, tanpa macam-macam, langsung tegak dengan sendirinya yang namanya negara Islam. Tanpa ada pembentukan, langsung otomatis Rasul sebagai nabi, sebagai rasul sekaligus kepala negara. Kala itu enggak ada pemerintahan, enggak ada kementerian, enggak ada. Hanya Rasul, para sahabatnya yang menguasai dunia. Tanpa kata khilafat, tanpa kata daulat. Baru setelah itu beliau wafat, dilimpahkan kepada para sahabatnya. Semenjak itulah muncul namanya Khulafaur Rasyidin, kekhilafahan di atas Nabi kita Muhammad SAW. Itu namanya kata para ulama, buah dari sebuah dakwah, bukan tujuan dakwah. Hasil dari sebuah dakwah, bukan tujuan inti sebuah dakwah. Paham tuh? Dari bawah, terus dari bawah. Allah kasih keberkahan, Islam, Muslim, bagus semua, masya Allah. Sampai rakyatnya, pejabatnya, masya Allah, bagus semua. Di atas bimbingan Islam semua, muwahid semua, bagus semua akidahnya, di atas sunnah semua pemahamannya, ya langsung jadi daulah sunnah. Nggak pakai ABCD lagi. Dari bawah ke atas. Sampai di atas, itulah hasil dakwah Anda. Bukan tujuan inti dakwah. Difahami tidak? Sehingga yang menyuarakan daulah, daulah, khilafah, khilafah, daulah, khilafah, dan kami salafi. Bukan salafi. Anda bukan salafi. Kenapa? Anda juz'iyah, parsial. Kalau salafi, Islam yang benar, syumuliyah, kafah. Salafi itu tauhidnya dulu, akidahnya dulu, bukan daulahnya. Salafi itu dari bawah, bukan dari atas. Dan itu yang ditentukan para ambiya wa rusul alaihi wassalam. Sekaligus menekaskan di sini, orang-orang yang punya komitmen di atas pemahaman salaf, mereka tidak menginginkan kekuasaan dengan dakwah yang mereka sebarkan. Tidak nyari kursi, tidak nyari nama, yang mereka cari ridhonya Allah Jalla wa'ala. Jadi tidak pernah masuk ke dalam dunia ini mengatasnamakan, kalau pribadi lah pembahasan, enggak mengatasnamakan inilah salafi, terus berebut kursi, mohon maaf. Itu bukan dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah, dakwahnya salafiyin dari bawah. Kayak ini, pengajian, penyuluhan. Agar mendakwai masyarakat, mendakwai rakyat, mendakwai pejabat, mendakwai yang kaya, yang miskin, mendakwai yang laki, yang perempuan, mendakwai semua kabilah, semua kelompok, semua golongan, semua suku, kepada dakwah yang satu, Islam, kepada Islam yang benar, bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dengan rujukan yang jelas, ini Al-Quran, ini hadis dan keterangan para ulama, ilmui, amalkan bersama-sama. Barakallahu fiik. Dipahami gak? Ini diantara ciri-ciri yang membedakan antara salafi dengan yang ngaku salafi. Barakallahu fikum. Jam berapa adanya? Wah, sudah masuk kayaknya, Ustaz. Sudah masuk ya? Bukannya 8:30. Jam berapa? Hah? Jam 8 toh adanya? Masya Allah. Lanjut. Kurang lagi, tanggung ya. Ada yang mau tanyakan gak? Hobel. Anda khawatir tak semuakan atau gak mau tanya, gak jadi tanya. Hobel. Yang mau tanya silakan, siapa tuh ada yang mau disampaikan unek-uneknya. Monggo. Jadi disampaikan bahwasanya jihad itu di bawah pemerintah. Kalau seandainya jihad di bawah pemerintah, kemudian yang di jihad ini adalah daerah yang mayoritasnya muslim, apakah ini disebut jihad? Real apa seandainya? Kalau dia tadi menanyakan, tadi disampaikan jihad itu dengan pemerintah kita, dengan komando mereka, dipimpin sama mereka. Bagaimana kalau jihadnya menyerang yang kebanyakan muslimin? Saya kan tanya, real apa kalau atas seandainya? Pernah terjadi. Di? Masa iya? Yang mana ini? Wah, itu urusannya atasan. Itunya atasan. Jangan-jangan bukan pembahasan jihad. Ada pembahasan jihad itu melawan orang-orang kufar. Ada pembahasan yang kedua, namanya qitalu ahlil bughat, memerangi kaum pemberontak. Pemberontak mungkin non-muslim, mungkin muslimin. Tapi dia memberontak penguasa. Namanya bughat. Yang anti pemerintah, segala macamnya itu bughat. Mereka ini secara dalam pemahaman para ulama dan fikih kita, ditangani dengan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Diskusi, sharing, terangkan, sampaikan supaya mereka rujuk. Jangan membuka pemerintah, jangan ada separatisme, segala macamnya begitu. Ternyata mereka semakin kacau, malah bersenjata, membunuh dan segala macamnya. Sampai penguasa melihat ini bahaya. Tidak ada cara melainkan meredam mereka juga dengan senjata. Perangi mereka. Yang ini namanya qitalu ahlil bughat. Memerangi kaum pemberontak. Itu hak pemerintah murni. Paham ya? Dan ketika pemerintah mengatakan perangi mereka, makanya diminta perang melawan mereka, itu orang yang memerangi mereka dapat pahala. Mereka diperangi dapat dosa. Ya perang bismillah, tapi bukan jihad namanya. Namanya qitalu ahlil bughat. Enggak usah dulu lah, sekarang. Di sekarang ini kan ada di timur sana, di ujung timur sana gerakan separatisme. Ada ya? Loh, ada apa enggak ada? Kok semangatnya daerah barat sih? Mending timur aja. Timur itu jelas. Timur kan jelas bintang kejora kan? Ya. Agamanya memang non-muslim kan? Tetapi mereka ini gerakannya separatis kok. Mengkepingin lepas dari NKRI. Itu pemerintah sudah mengatakan ini gerakan terorisme. Kan diperangi. Dan maka mereka dikatakan buat. Buatun. Kaum pemberontak pemerintah. Pihak aparat negara yang ditugaskan ke sana, yang muslim, yang ikhlas dalam bertugas. Lillahi ta'ala. Jenengan yang ikhlas, bertugas dengan jujur, kalau Anda diminta untuk menyerang mereka, jangan ragu-ragu. Serang mereka. Itu diperbolehkan oleh agama, dikarenakan pemerintah langsung menangani mereka. Dan Anda, wahai tentara kita, pemerintah kita. Kalau Anda mati, Anda ikhlas, insya Allah mati syahid. Dikatakan, khairu qatla man qadaluh, kata Rasul. Sebaik-baik yang terbunuh, yang mereka bunuh. Dipahami insya Allah ya? Itu pembahasannya namanya qital ahlil bughat. Khusus ya. Paham tuh? Nah, kalau yang ini tanyakan yang atas ya. Jangan suka yang nyerempet begitu. Mending yang jelas-jelas gitu loh. Mending yang timur ya. Timur kan jelas. Kalau yang barat kan khair insya Allah. Dipahami ya? Dipahami. Datang belum? Azan dulu. Ada lagi mau tanya? Kalau ada azan dulu, teruskan pertanyaan baru komat. Fadhal, komat dulu. Komat dulu. Azan dulu baru kalau gitu. Di musim yang lama. Monggo, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Please. Ada yang mau sampaikan? Ada yang belum jelas? Atau saya yang tanya? Saya yang tanya ya. Masya Allah. Pertanyaannya adalah, apakah seorang salafi itu memiliki ciri khas zahir? Apakah seorang salafi itu memiliki ciri khas zahir? Antum berkacamata? Antum terdekat ini kacamata ini. Loh, jangan. Saya gini masa tengoknya sebelah sana. Ini. Nah, yang ini. Apakah punya ciri khas songkok tertentu barangkali, atau mungkin pakaian tertentu atau jas tertentu? Akhlak yang mulia. Itulah perangai. Yang zahir. Tidak contoh, apakah punya ciri khas songkok tertentu, ini songkok salafi gitu. Yang enggak begini dia bukan salafi. Atau dia punya pakaian tertentu, ini pakaian salafi. Kalau enggak begini bukan salafi. Jadi salafi harus begini, kalau enggak begini bukan salafi. Ada jaket khusus barangkali. Seragam khusus barangkali. Gimana? Sunnah apa ini? Menjalankan sunnah dalam beribadah. Zahir. Ya apa sih? Jawabannya yang nyambung dong. Ada gak ciri khasnya? Gak ada. Nah terus apa yang mereka lakukan? Mengamalkan bimbingan sunnah terkait dengan zahir tadi. Pakaiannya, pakaian yang diperbolehkan dalam syariat. Ada pembahasannya, ada pakaian yang boleh, ada pakaian yang dilarang. Jangan pakai ini, jangan ditinggalkan. Yang ini silakan dipakai. Selama itu boleh, diamalkan. Ada yang boleh, ada yang afdal. Salafi milih yang mana? Milih yang afdal. Tanpa mengingkari yang boleh. Ketika dalam sebuah kondisi yang memungkinkan mengerjakan yang afdal, mengerjakan yang boleh. Yang penting, jangan menggunakan yang haram. Ada makanan khusus? Jangan-jangan ada ciri khas makanan salafi Aceh Tamiang. Yang makan itu resmi jadi salafi begitu. Atau jangan-jangan salafi harus makan nasi Bukhari supaya jadi salafi gitu. Jawabannya? Apa yang mereka makan? Ya semua yang halal. Semua yang dibimbingkan dalam Islam. Ini yang halal silakan dimakan. Ini yang haram jangan dimakan. Tidak ada yang khas, tidak ada yang beda dengan yang lainnya. Semuanya sama. Yang penting mereka betul-betul menjalankan ini yang dibimbingkan dalam Islam. Masalah makan, minum, masalah keduniaan yang halal dipakai, yang haram tinggalkan. Ada afdal, ada boleh, cari yang paling afdal dengan tanpa mengingkari yang boleh. Salah ini boleh pakai mobil ya? Boleh. Pesawat, kereta, mobil, sama aja ini kereta bahasanya. Boleh ya? Kan enggak ada di zaman salaf mobil sama kereta ini, sama pesawat ini. Hah? Ini jawabannya. Ini perkara yang duniawi, sifatnya dunia saja dan diizinkan dalam Islam. Selama diizinkan, dipakai. Ini penting disampaikan, difahamkan. Jangan sampai salah paham dalam memahami makna salaf. Seakan-akan, kan salaf kan kuno. Zaman dulu enggak ada mobil. Anda kalau jadi salaf ini onta saja. Tidak. Enggak demikian. Dikarenakan babnya duniawiyah dan itu mubah. Selama bukan haram, pakai. Barakallahu. Mana ya? Hadzalah. Dipahami ya? Assalamualaikum. Ada orang yang mungkin baru ngerti apa itu salaf. Baru ngerti, oh Islam itu harus begini, harus belajar ilmu, diamalkan. Apakah langsung berubah jubahan begitu? Loh, antum kan sudah ngaji taklim kok pakai jubah? Antum bukan salafi? Oh, begitu. Jawabannya? Kenapa kok tidak? Yang pertama tidak ada pakaian khusus. Yang kedua, yang namanya jubah itu afdholiyah saja. Ada yang mengatakan itu adat saja. Rasul suka itu. Banyak pakaian yang lain yang diperbolehkan. Ini penting untuk diperhatikan. Tapi kalau salafi yang punya komitmen yang kuat, dia akan cari yang paling afdhol, yang paling besar pahalanya. Tapi ada kalanya mengamalkan yang mubah. Apalagi tengah-tengah masyarakat yang mungkin belum familiar, dia kerjakan yang mubah saja. Sarungan, biasa, baju hem gak masalah, jaket boleh-boleh saja. Selamat bukan perkara yang haram. Dan gak harus berubah. Begitu. Harus. Ana lihat antum kok ya akhi. Ada apa ya akhi? Antum udah lama ngaji lah antum. Masih pakai sarung aja, pakai baju hem, pakai songkok hitam, songkok biru gitu. Emang kenapa? Masa salah sih kayak gitu? Itu soalnya yang salah. Jawabannya, masa gitu pertanyaannya? Gitu ya? Ini kan perkara yang boleh. Perkara boleh silakan saja. Salafi, muslim yang benar tidak ada ciri khas khusus. Mereka hanya semata-mata mengilmui bimbingan Islam, bimbingan sunnah yang benar, mereka amalkan. Dan ilmunya. Itu ya, selama Anda tidak menjadikan itu sebagai syiarnya Anda. Jangan terbalik. Ini boleh loh. Saya pakai jubah, kemudian songkok hitam, boleh. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Boleh mas ya? Loh, jangan ragu-ragu. Boleh apa enggak boleh? Atau dia pakai songkok hitam ini. Boleh kan? Boleh kan? Loh, kalau diam. Boleh ya? Boleh. Loh, kok ragu-ragu? Kayak jangan-jangan enggak boleh. Boleh. Yang jadi masalah terbalik. Anda menjadikan ini syiar salafi sekarang seperti ini. Ini salafi. Yang lainnya itu radikal. Ini radikal ini. Ini ekstrim ini. Itu malah enggak benar. Justru Anda menyalahi bimbingan salaf. Itu boleh, yang ini afdal, gitu loh. Atau hendak menyatakan ini boleh. Ya silakan saja perkara boleh. Tapi mengatakan yang afdal sebagai radikal itu kesalahan Anda. Hati-hati. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik. Intinya ada semuanya dengan bimbingan Islam, bimbingan sunnah, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan. Dari mulai A sampai Z, duniawiyah kita, diniyah kita, ukhrawiyah kita dengan bimbingan yang ada. Di sekarang perjuangan kita sampai nanti kita sampai akhir hayat ini insyaallah ikhwan, berjuang sekuat tenaga kita pelajari, kita amalkan dan terdakwahkan barakallahu fikum. Wallahu alam. Bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup? Cukup. Yakin Ustaz? Cukup. Cukup. Semoga manfaat dan semoga dipahami dengan baik dan ke depan semakin semangat dalam berislam, semakin semangat dalam mengamalkan ilmu dan mengamalkan Islam dengan benar, semangat untuk menapaki jejak langkah salaf yang saleh barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Nakhtafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.